Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atihi wa zajarna an maksiyati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyati. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu i'tirafan bi nubuwwati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Al-ayah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Tidak ada suatu kebahagiaan yang paling bahagia yang akan diberikan oleh Allah untuk hambanya yang paling bahagia kecuali kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah untuk hamba yang betul-betul takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jaminan Allah dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 31, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu jaminan kebahagiaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada suatu kemuliaan yang paling mulia yang akan diberikan oleh Allah untuk hambanya yang paling mulia kecuali kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah untuk hambanya yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah. Garansi Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita semuanya di sisi Allah adalah yang paling tunduk dan yang paling patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada surga dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya. Tidak ada surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya kecuali surga dengan segala fasilitas dan kenikmatan yang ada di dalamnya itu disediakan oleh Allah secara cuma-cuma untuk hamba yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Garansi Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133, al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Surga dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya, surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya hanya untuk orang yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, mari di awal khutbah ini kita mencoba mengadakan self-correction, taftisun nafsi, koreksi diri. Mari saya dengan sampean secara bersama-sama mengadakan koreksi total tentang tingkah laku kita masing-masing. Apakah ucapan kita, tingkah laku kita makin hari makin mendekatkan diri kepada Allah? Atau justru kita ini makin hari makin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala? Lewat mimbar yang mulia ini saya berdoa di hadapan Allah, mudah-mudahan nikmat iman ini senantiasa dilapisi baju takwa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan mutu, kadar serta kualitas iman dan takwa kita minimal dipertahankan oleh Allah, maksimal senantiasa ditingkatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Sekitar tahun 30-an ada ulama dari negeri Sabah, Malaysia, namanya Syekh Syakib Arsalan. Dia mencoba mengirim surat kepada Tuan Guru Rashid Ridho, murid kesayangan Tuan Guru Muhammad Abduh. Meskipun kajian ini sangat klasik, tapi masih aktual untuk kita bicarakan bersama. Surat itu berbentuk pertanyaan. Limadza ta'akhkhara muslimun wa taqaddama ghairuhum? Kenapa umat Islam kok kalah toh? Sementara bangsa-bangsa yang notabene, maaf tanda kutip, non-muslim kok menangan? Kenapa umat Islam kok jadi penonton sementara non-muslim menjadi pemain? Kenapa umat Islam kok menjadi ditentukan dan tidak bisa menentukan? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Bisa kita tengok dalam kehidupan sehari-hari kita ini, hampir rata-rata negara yang berpenduduk umat Islam rata-rata banyak ketinggalan zaman. Dalam dunia teknologi canggih kita hanya sekedar penikmat, bukan pembuat. Dalam dunia telekomunikasi kita pun hanya sekedar pangsa pasar bagi mereka. Dalam dunia persenjataan apalagi, dunia moneter kita pun didikte oleh salibis dan Yahudis, dan itu kenyataan. Bisa oleh Tuan Guru Syekh Rashid Ridho, min asbabi ta'khuril muslimina thalathatun. Sebab-sebab kemunduran umat Islam itu karena tiga faktor utama. Satu, at-tafriku, gegeran toh. Yang nomor dua, al-jahlu, stupid, bodoh. Yang nomor tiga adalah al-fakru, the poor, miskin. Pertama, sebab kemunduran umat Islam itu adalah pertama, at-tafriku, gegeran toh. Urusan kecil-kecil diekspos ke permukaan. Hanya gara-gara baju yang tidak sama, semua menjadi benteng ceweng. Tidak saja karena ormas maupun ormas pol, menantu dengan mertua gak sopo-sopoan. Ironis sekali bagi kita umat Islam semacam ini. Sebab-sebab kemunduran umat Islam, satu, at-tafriku gegeran tok. Inilah fenomena kehidupan yang dialami umat Islam sekarang ini. Belum lagi tentang hal-hal yang namanya khurafat, macam-macam, klenik, mistik. Tapi pada intinya adalah at-tafriku gegeran tok. Hanya gara-gara beda baju ormas, hanya gara-gara beda baju orsospol, agama dilibatkan. Hanya gara-gara takbiratul ihram mengangkat tangan atau tidak, dibuat geger, kuno, katok. Semakin banyak buku kita baca, semakin dalam ilmu kita, semakin menunduk kita di hadapan Allah. Solusi yang paling utama, ayo kita cari titik temunya, bukan titik pertentangannya. Bukankah kita sudah diingatkan oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Di situ ada lanahi. Bagi yang pernah belajar grammar bahasa Arab, berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, wa la tafarraqu, dan jangan sekali-kali bercerai-berai. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah pun menggambarkan betapa indahnya umat Islam satu dengan yang lainnya menciptakan persaudaraan. Al-muslimu lil muslimi kal jasadil wahid. Idza ishtaka ra'suhu ishtaka jasadu kullu. Wa idza ishtaka 'ainuhu ishtaka jasadu kullu. Mukmin satu dengan mukmin yang lainnya bagikan organ tubuh yang satu yang sehat. Apabila kepalanya sakit, sekujur tubuh akan terasa sakit. Apabila matanya sakit, sekujur tubuh akan terasa sakit. Wa idza ishtaka sinduhu ishtaka jasadu kullu. Kalau giginya sakit, sekujur tubuh akan terasa sakit. Itulah indahnya perumpamaan umat Islam, mukmin satu dengan yang lainnya. Tapi nyatanya justru sama muslim, sama mukmin sikut-sikutan. Ironis memang. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Yang nomor dua sebab intern adalah al-jahlu, stupid, bodoh. Betapa kayanya sumber energi dan mineral yang dimiliki oleh negara-negara muslim. Tapi sekali lagi karena sumber dayanya tidak mampu mengeksploitasi tambang minyaknya, tambang emasnya, tambang mineralnya. Daratan Timur Tengah semuanya tambang minyak. Menghasilkan petrodolar. Karena sekali lagi bodoh, mendatangkan tenaga asing yang notabene-nya, maaf tanda kutip, non-muslim. Kerjasama untuk mengeksploitasi kandungan minyaknya. Kadang-kadang kita dibujui, menghasilkan sekian juta barel, dilaporkan sekian barel. Subhanallah. Kenapa? Al-jahlu, bodoh. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Hampir rata-rata negara yang berpenduduk mayoritas umat Islam, kebetulan the poor, miskin. Kita tengok saudara kita yang ada di Ethiopia, Afrika Timur. Dulu namanya Habasyah. Hampir 75% penduduknya beragama Islam. Barat semuanya. Uganda. Termasuk Asia Tenggara. Indonesia, Asia Tengah, India, Bangladesh, dan semuanya. Semuanya dalam keadaan miskin. Kalau kita tengok ujung-ujungnya, pertama penyebutannya adalah tafriku gegeran tok. Yang kecil-kecil diperdebatkan, yang besar gak pernah diurusi. Oleh karenanya kita kembali pada komit. Kalau kita mau maju, ingat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kalau derajat bangsa kita yang menurut umat Islam ingin ditinggikan, konsepnya cuma satu: amanu wa amilus shomat, amanu wa utul ilma. Iman plus disiplin ilmu akan menjadi yang namanya derajat. Bukankah Nabi pernah mengimbau pada kita, man aradat dunya fa'alai bil ilmi, barang siapa ingin mendudukkan dunia, hendaklah disertai dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alai bil ilmi, barang siapa ingin mendudukkan akhirat dalam arti kebahagiaan akhirat, hendaknya disertai dengan ilmu. Faman aradahuma fa'alai bil ilmi, kalau dia ingin bahagia dunia akhirat, tetap konsepnya adalah ilmu. Tapi kenyataannya rata-rata negara yang berpenduduk umat Islam di bidang pendidikan jauh ketinggalan. Yang terakhir penyebab utamanya adalah al-fakru, the poor, miskin. Rata-rata begitu. Dan bisa kita tengok, ini salah satu penyebab internal. Eksternalnya apa? Persekongkolan antara Salibis dan Zionis. Walan tardu'ankal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum, kata Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah rela, tidak akan bisa tidur nyenyak selama kita umat Islam tidak mengikuti agama mereka. Bahkan diungkapkan oleh mantan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon waktu dia masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Waktu itu yang menjadi Perdana Menteri adalah Menachem Begin, maaf, yang si mata satu. Dia mengatakan, di dada kami para Yahudi akan terbakar api dan baru padam kalau disiram darahnya umat Islam. Hampir dunia mass media, dunia moneter dikuasai oleh mereka. Opini di dunia diciptakan oleh mereka. 90% saham utama dunia yang namanya tulis-menulis dikuasai oleh mereka. Kita pun dipaksakan untuk mengikuti pendapat mereka. Begitu ada sesuatu yang mengucilkan ke Islam, langsung permukaan semuanya tahu. Tapi begitu ada keislaman umat Islam, dinini bubukkan, seakan-akan kita tidak tahu sama sekali. Yang nomor dua, jangan dikira film yang sekarang beredar yang namanya fitnah itu bukan salah satu cara untuk memojokkan dan menghancurkan umat Islam dari luar. Kalau kita terpancing, betapa naifnya kita. Keyakinan kita Islam tidak seperti itu. Coba kita bayangkan, Nabi Muhammad digambarkan serbanya ada bom, seakan-akan Islam itu teroris. Allah. Oleh karenanya kita tidak usah terpancing. Jawab dengan ilmu, jawab dengan persatuan, jawab dengan kemakmuran di bidang finansial, biar kita tidak didikte oleh mereka dengan masalah dana moneter. Setiap yang namanya hutang atas nama sumbangan, atas nama bantuan, mesti di belakangnya ada embel-embel komit yang harus ditandatangani oleh pemerintah dimanapun dia berada. Ini salah satu kemahan kita umat Islam. Oleh karenanya yang paling pokok, mari kita rapatkan barisan, kita bersatukan. Sesama muslim katakan, anta akhi fillah, engkau saudaraku seagama dengan Allah. Apapun baju ormasnya, apapun baju orsosponya, selama dia muslim, dia saudara kita seagama. Kepada non-muslim pun kita mengatakan, you saudara sebangsa dengan saya. Saya pun menghormati Anda, diharapkan Anda pun menghormati keyakinan kami. Jangan memaksakan kehendak agama Anda kepada agama kami. Kalau ini punya keselamat Islam, tidak mudah diombang-ambingkan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Yang nomor dua, utul ilma. Umat Islam harus cerdas dan pandai. Sekarang situs-situs internet yang notabene-nya banyak berbahasa asing, kalau umat Islam tidak menguasai bahasa asing pun satu ketinggalan. Dari mana kita mengerti kalau agama kita diinjak-injak oleh mereka? Maaf, sekitar 4 tahun yang lalu, waktu beredarnya Al-Quran palsu yang dibuat oleh sarjana Amerika yang notabene-nya, maaf, baru kita ketahui setelah diterjemahkan oleh saudara kita dari Malaysia. Lewat internet yang pertama kali dikirimkan lewat kita itu terjemahan bahasa Malaysia, Melayu Malaysia, bukan Indonesia. Sekarang sudah waktunya bagi kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Kita lupakan, kita jauhi, jauh-jauh tinggalkan, jauh-jauh yang namanya percekcokan, algegeru, pegelu. kita rapatkan barisan siapapun di antara kita. Lalu jangan lupa bekali putra-putri kita dengan ilmu pengetahuan. Yang tidak kalah pentingnya, tata ekonomi kita. Biar kita tidak jadi cap sebagai bangsa yang penghutang. Umat Islam yang selalu minta-minta, jaga nolas asli dari dunia, maaf, non-muslim. Kalau rapat kita rapatkan barisan kita, kita perkokoh persatuan kita, lalu kita isi dengan SDM-nya yang mumpuni, haibah, kewibawaan umat Islam akan diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita pernah diingatkan oleh Rasulullah, nanti umatku itu akan sangat cinta dunia dan takut yang namanya mati. Ini salah satu penyebabnya tidak ada ghirrah, tidak ada kepedulian untuk memperjuangkan agama. Kadang dengan jelas-jelas agama kita dihina pun, kita pun diam. Ingat, Rasulullah, kalau masalah pribadi yang dihina, dia menerima, diam. Tapi kalau sudah agama yang disinggung, beliau akan membela mati-matian. Karena ini menyangkut hak agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil kesimpulannya, ma'asyiral muslimin, ayo kita cari titik temunya. Gak usah gegeran. Wong urusan cilik kan biar dibahas dudu kacok ngene iki. Baca buku, semakin dalam kita akan semakin mendudukkan kepala. Ilo-iloan gak perlu. Kita menghormatilah. Masih banyak cara yang perlu kita pertemukan. Bukan titik persinggungannya. Semakin kita mengolok-olok, pertanda betapa kekerdilan dan kebodohan kita memahami agama. Oleh karenanya, ayo persatuan. Nomor 2, SDM anak-anak kita. Nomor 3, kita tata kembali ekonomi kita. Untuk antisipatif itu semuanya, dengan mudah kita akan melawan yang datangnya dari eksternal. Kalau umat Islam sudah bercerai berai dengan mudah diadu domba, defeat at emperor, pecah belah dengan mudah. Apalagi kalau umat Islam bodoh, sangat dengan mudah. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, wal hasil kesimpulannya, setiap peringatan apapun kaitannya dengan hari besar Islam, diharapkan materi yang disampaikan, ujung-ujungnya disambung masalah keimanan dan ketakwaan, jangan lupa kebersamaan umat Islam. Kita ciptakan satu dengan yang lainnya adalah saudara. Kalau ada titik persinggungan, kita tinggalkan. Yang kita cari adalah titik pertemuannya. Jari wong Jawa golek kanca iku angel. Golek musuh, saiki tak ilokno dadi musuh. Golek kanca sing angel. Oleh karenanya, masalah berpendapat, jangankan kepada orang lain. Awak dhewe lho kadang bingung, ngetan tang ngulon, bingung. Kok memaksakan kehendak pada orang lain? Jelas tidak ada yang sama. Kalau kita punya kesadaran cari kita titik temunya, insya Allah akan indah hidup ini. Mudah-mudahan khutbah siang hari ini dibarengi oleh ma'una, fadhol hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah kita selama ini diterima oleh Allah. Khilaf dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga kita, anak istri kita, semuanya saja ditoto dan diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul sayyidil khalaiki wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ الْآيَةُ مَا بَعَدْ. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Sudah waktunya kita sekarang umat Islam ini untuk mengadakan muhasabah, koreksi diri. Ternyata perjalanan kita selama ini yang menitikberatkan, yang ta'assub, fanatik, buta, ternyata tidak menghasilkan untuk kemajuan umat Islam. Kita mencoba tasamuh, toleransi untuk menghormati pendapat yang ada. Dan kita tidak usah mengkafirkan orang lain, tidak usah menyalahkan orang lain, selama benar-benar tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Semuanya itu masih bisa dimusyawarahkan. Kenapa sih kok mesti pertentangan hal-hal yang kecil, padahal ini penghambat umat Islam untuk maju? Semakin kita pertentangkan, pertanda betapa kerdilnya ilmu kita untuk memahami satu masalah. Kalau yang kita utamakan titik temunya, insya Allah hidup kita itu indah. Bisa jadi kita akan mengatakan, mungkin di balik pendapatmu itu ada kelemahan, tapi sisi lain mungkin ada kemajuan, mungkin ada benaran. Yang kita cari adalah kebenarannya, kita hormati pendapat yang ada. Inilah indahnya hidup. Zaman para imam mujtahid, mulai dari imamuna Syafi'i, imamuna Hambali, imamuna Maliki, imamuna Hanafi, itu loh menghormati. Kalau dia kebetulan mengikuti sholat yang kebetulan di imam, mereka loh menghormati. Kenapa jatuh pada mengikutnya kok kontok-kontokan loh, kenapa? Ini kan menunjukkan betapa katroknya kita untuk pemahaman agama. Oleh karenanya masyarakat muslimin, sekali lagi yang kita temukan adalah titik temunya, bukan persinggungannya, apalagi ketidaksamanya. Mudah-mudahan kita semuanya kembali di hadapan Allah dalam keadaan khusnul khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika husni ibadatik. Allahumma ij'al sariratana khairan min alaniyatina waj'al alaniyatana shaliha wa maj'alna wa ahlana wa 'iyalana wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina wa man hadhara fi hadzal masjid wa jara masjidi hadza ij'alna wa iyyahum min ahli shalatil jamaah wa ahli al-Qur'an wa ahli qiyamil laili wa ahli salatit tahajjudi wa ahli birril walidain wa ahli al-ilmi wa ahli al-khairi wa ahli al-jannati bihaqqi rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma jma'na jam'an marhuma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakun minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna wa yamurku bi ihsan wa ita idil qurba wa yanha al fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi a'zamu akbar. Nah.